بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita sebagai seorang Muslim tentu meyakini dan mengetahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini untuk sebuah tugas mulia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Kita juga yakin dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para anbiya wal mursalin dari mulai awal sampai akhir untuk menjelaskan kepada umat manusia dan jin bagaimana mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jal yang disampaikan melalui para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab-kitab sucinya, kalamullah, yang isinya juga demikian, menjabarkan kepada umat manusia dan jin bagaimana mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah meletakkan syariatnya, menggariskan bimbingan-bimbingannya kepada umat manusia dan jin supaya masing-masing mereka menjalani agama Allah dengan bimbingan syariatnya. Ini semuanya perkara yang sangat maklum, kita ketahui bersama dan kita yakini bersama. Ikhwan fillah azzakumullah, kita juga yakin dan tahu siapa saja yang dalam kehidupannya di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan meraih kebahagiaan. Dia akan meraih ketentraman, ketenangan. Dia akan mendapatkan pahala-pahala ridha dari Allah azza wa jal. Sebaliknya, siapa saja yang tidak di atas ibadah, justru dia di atas maksiyah kepada Allah azza wa jal, di atas perkara yang mungkar, maka dia akan sengsara. Dia akan mendapatkan hukuman-hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga umat manusia, ada yang muslim, ada yang kafir, muslim ada yang saleh, ada yang fasik, dengan kadar ibadah mereka masing-masing. Ikhwanabdina azzakumullah, satu perkara penting yang perlu untuk kita ingat, untuk kita upayakan, untuk kita perjuangkan dan kita gapai, ialah bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah di atas ibadah tadi sampai akhir hayat nanti. Ini yang paling penting. Keistiqomahan di atas iman, di atas takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kata. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau, ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam dengan satu kata ialah al-imanu billah. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap konsekuensi-konsekuensinya. Namun Rasulullah SAW tidak hanya menjawab dengan satu kata ini. Beliau melanjutkan dengan kalimat thummastaqim. Kemudian hendaklah engkau istiqamah. Ini menunjukkan barakallahu fikum yang dituntut dari kita hamba Allah Azza wa Jal, terutama kaum muslimin, bukan semata-mata kita berislam, bukan semata-mata kita beriman, tetapi juga diperintahkan untuk istiqomah di atas keimanan tadi, istiqomah di atas ketakwaan tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanabdina azzakumullah, orang yang istiqomah dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam takwanya sampai akhir hayat nanti, maka dia akan bisa meraih husnul khatimah, akhir kehidupan yang bagus. Namun siapa saja yang tidak istiqomah di atas ibadahnya, di atas iman dan takwanya sampai akhir hayat nanti, maka dia akan meraih su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Ikhwanatina azzakumullah, perkara yang juga harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing, patokan untuk menilai seseorang itu baik ataukah tidak, bukan dari awalnya, bukan dari tengah-tengahnya. Tetapi patokan untuk menilai si fulan di atas kebaikan, dinyatakan di atas kebaikan, keistiqomahan, itu pada khatimahnya, pada penutupan kehidupan dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan khatimah-khatimahnya, dengan penutup-penutup kehidupannya. Kalau pada akhir hayatnya dia di atas sunnah, di atas ibadah, maka dikatakan husnul khatimah. Kalau di akhir hayatnya dia ternyata di luar itu menyimpang daripadanya, maka dikatakan suhul khatimah. Patokannya pada akhir, innamal a'malu bil khawatim. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang seseorang yang zahirnya di atas kebaikan, namun ternyata pada ujungnya dia di atas kejelekan. Seseorang yang lainnya lagi zahirnya di atas kejelekan, tapi ujungnya dia baik. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, dalam petikan hadis itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ada salah seorang di antara kalian secara zahirnya mengamalkan amalnya ahlul jannah hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal. Ternyata takdir mendahului dia, di akhir hayatnya dia mengerjakan amalnya ahlun nar, maka dia sebagai ahlun nar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli jannati fayadkhulaha. Dan ada pula salah satu dari kalian secara zahirnya dia mengamalkan amalnya ahlun nar sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan nar melainkan satu jengkal saja, ternyata takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlul jannah, maka dia pun termasuk ahlul jannah. Sehingga dipandang bagian akhirnya. Dari hadis ini barakallahu fikum, kita bisa mengklasifikasi umat manusia terkait dengan permulaan hidup dan akhir hidupnya menjadi 4 keadaan. An-nasu fi hadha arba'atu aqsam. Umat manusia dalam bab ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah yang mendapatkan husnul bidayah wa husnul khatimah. Hadza minal faizin. Seseorang yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal, bagus permulaan hidupnya. Namanya husnul bidayah. Dan juga meraih husnul khatimah, bagus akhir hidupnya. Maknanya sepanjang hidupnya dari mulai awal dia hidup jadi muslim, beribadah kepada Allah, stabil. Istiqamah di atasnya sampai akhir hayatnya. Bagus di awal, istiqamah, dan bagus di akhir. Husnul bidayah wa husnul khatimah. Ini adalah minal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Faiz. Ada lagi yang kedua, barakallahu fikum. Seseorang yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan su'ul bidayah thumma su'ul khatimah. Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mulai awal kehidupannya dia jelek. Entah kafir atau musyrik, atau dia fasik, menyimpang dari mulai awal kehidupan dia. Ternyata dia istiqomah di atas kekufurannya, atau kesyirikannya, atau kebid'ahannya, atau penyimpangan-penyimpangannya, atau kefasikan-kefasikannya, sampai dia mati. Sepanjang hidupnya dia jelek. Su'ul bidayah dan su'ul khatimah. Ini dikatakan minal halikin. Termasuk orang-orang yang binasa. Binasa dia. Jelek di awal, jelek di akhir. Ada lagi yang ketiga, barakallahu fikum, seseorang yang sepanjang hidupnya naik turun. Kadang beriman, kadang loyo imannya, kadang beribadah, kadang malas ibadahnya, kadang berbuat dosa, kadang maksiat kepada Allah. Awalannya kurang bagus, su'ul bidayah. Tetapi kemudian ternyata di akhir hayatnya dia diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Di akhir hayatnya mengamalkan amalnya Ahlul Jannah. Sampai dia mati. Mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan minan najin. Seseorang yang selamat. An-najin as-salimin. Orang yang selamat. Dikarenakan di awal-awal kehidupan dia kurang meyakinkan. Dosa banyak, maksiat banyak. Penyimpangan-penyimpangan banyak. Kadang beriman, kadang bertakwa, kadang amal soleh. Banyak dosanya. Tapi di akhir kehidupan dia, dia bagus. Jadi minan najin minas salimin, termasuk orang yang selamat dikarenakan meraih yang namanya husnul khatimah. Sementara yang keempat ialah sebaliknya, seseorang yang di awalnya masya Allah dia bagus, di atas sunnah, di atas ibadah, iman dan takwa, amal yang saleh, semangat talabul ilmi luar biasa. Lebih banyak ketaatannya, lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Namanya manusia ya, kadang alfa, kadang salah, kadang dosa. Namun dia terus bangkit, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, bagus. Tapi ternyata di akhir hayatnya, takdir mengatakan lain. Ternyata di akhir hayatnya dia jatuh dalam berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan. Melakukan amalnya ahlun nar sampai akhir hayatnya. Husnul bidayah, awalnya bagus, tapi ujungnya dia su'ul khatimah. Jelek akhir kehidupannya. Ini kata para ulama, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Sudah bagus di awal, sudah bagus di pertengahan, masya Allah kehidupan dia selama ini, ternyata di akhirnya sesat, menyimpang, fasik, ila akhirnya. Maka dia merugi, dikatakan akhirnya, akhirnya yang jelek, su'ul khatimah. Barakallahu'alaikum. Tidak akan ada seseorang pun yang bisa keluar dari empat macam ini. Kita sebagai seorang muslim yang mengerti ilmu, yang memahami sunnah, yang berupaya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, berupaya untuk menjadi hamba Allah yang saleh, tentu mendambakan yang namanya husnul khatimah. Tentu mendambakan yang namanya husnul khatimah. Ini barakallahu fikum. Yang pertama merupakan perintah Allah Azza wa Jal. Allah memerintahkan kepada segenap orang-orang beriman supaya meninggalnya, wafatnya di atas Islam dan iman. Perintah untuk menggapai dan berusaha, berjuang meraih yang namanya husnul khatimah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di ayat 102 Allah mengatakan dalam firman-Nya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebetulnya takwa. Allah mengatakan setelah itu, dan kamu jangan mati kecuali di atas keislaman, yakni husnul khatimah. Diminta beriman, diminta bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dan yang paling penting, jangan mati kecuali dalam keadaan dia muslim. Harapan, upaya dan perjuangan untuk meraih husnul khatimah itu merupakan wasiatnya para anbiya wal mursalin. Merupakan himmatus salihin, cita-citanya orang-orang yang saleh, cita-citanya orang yang bertakwa kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-132. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Di antara wasiat Nabiullah Ibrahim adalah wasiat supaya meraih yang namanya husnul khatimah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allah astafa lakumud din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, anak-anak keturunannya, juga Nabi Allah Ya'qub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kalian untuk agama ini menjadi orang yang muslim. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka kamu jangan mati kecuali kamu muslim. Kamu sudah mukmin, sudah muwahhid, sudah muslim, bagus. Allah pilih kalian untuk agama ini. Maka yang paling penting, husnul khatimah. Kamu jangan mati kecuali bersama dengan orang-orang yang muslim dan dalam keadaan muslim. Kaidah. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, sebuah wasiat itu disampaikan oleh seorang Nabi, itu artinya ini wasiat semua para anbiya wal mursalin. Apalagi yang berwasiat adalah Nabiullah Ibrahim, karena beliau sebagai bapaknya para anbiya setelah beliau. Artinya ini adalah wasiat semua para anbiya wal mursalin, berwasiat kepada putra-putranya, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, supaya meraih husnul khatimah. Dalam ayat yang lain, ini merupakan sifatnya dan permohonannya ulul albab, kaum mukminin yang memiliki akal yang sehat. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-193, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya ulul albab dan doanya mereka, mereka berdoa, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kejelekan-kejelekan kami, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Wa tawaffana ma'al abrar, ini merupakan permohonan supaya meninggal dunianya bersama dengan orang-orang yang baik. Husnul khatimah. Juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang doanya orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman menceritakan doanya mereka. Mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, limpahkan, anugerahkan kepada kami kesabaran, dan wafatkanlah kami sebagai orang yang muslim. Ini disebutkan di dalam surah Al-A'raf 126. Menggambarkan kepada kita bahwasanya berjuang untuk meraih husnul khatimah, berjuang ya ikhwan. Saling berwasiat, berupaya keras untuk mendapatkan husnul khatimah. Ini merupakan wasiatnya para anbiya wal mursalin, dambaannya orang-orang yang salihin. Dan itu kewajiban agama memang. Masing-masing kita diminta untuk itu, berusaha mengerjakan asbab, sebab-sebab yang dengan itu bisa meraih husnul khatimah. Pada kesempatan kali ini barakallahu fikum akan disebutkan beberapa asbab, beberapa asbab untuk bisa meraih yang namanya husnul khatimah. Sebelum disebutkan beberapa poin-poin diantaranya, perlu dipahami ikhwan fillah azzakumullah, bahwasanya secara umum amal-amal kebaikan, amal-amal saleh yang dibimbingkan dalam Islam ketika dikerjakan dengan penuh keikhlasan dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua amal yang saleh itu merupakan sabab mendatangkan kebaikan dunia akhirat dan juga merupakan sabab untuk meraih yang namanya husnul khatimah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Hudzaifi hafizahullah taala wa ra'ah, Imam Masjid Nabawi, dan beliau dikenal di atas sunnah. Dalam khutbahnya beliau menyatakan, fal a'malu salihat sebab kulli khairin fid dunya wal akhirah. Maka semua amal-amal saleh adalah sebab untuk meraih semua kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Wa a'zamul a'mali wa afdaluha a'malul qulub. Amalan yang paling agung, yang paling besar, yang paling afdal adalah amalan hati. Seperti iman, tawakal, rasa takut kepada Allah, berharap, mengharapkan ridhonya Allah, raghbah wa rahbah, mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, bersandar penuh hati ini kepada Allah semata untuk mendatangkan kemaslahatan atau menolak semua kemadharatan. Amal-amal hati, sebab yang namanya amal-amal anggota badan mengikuti amalan hati. Intinya semua amal kebaikan sebab untuk meraih kebaikan dunia wal akhirah. Juga belum mengatakan wal a'malus sayyiatis syarrirah sababun likul syarr fid dunya wal akhirah. Sebaliknya amal-amal kejelekan, amal-amal kejahatan itu merupakan sabab, sabab untuk semua kejelekan dan kejahatan di dunia dan di akhirat nanti. Semua amal kebaikan sabab untuk meraih husnul khatimah. Amal kejelekan secara umum sabab orang itu mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Ini merupakan kaidah secara umum. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun barakallahu fikum, di antara sabab untuk diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala meraih yang namanya husnul khatimah ialah yang pertama ikhlasun niyah. Yang pertama adalah ikhlasun niyah wa muwafaqatus sunnah. Senantiasa mengikhlaskan niat untuk Allah semata. Dan senantiasa berusaha mencocoki bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Ini kunci. Sebab ikhlas dan mutaba'ah merupakan persyaratan untuk amal-amal yang makbulah, persyaratan untuk amal-amal yang salihah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ini perkara yang sangat jelas. Di antara sebabnya ialah sebab untuk meraih yang namanya husnul khatimah. Al-muhafadatu ala salawati jama'atan. Menjaga salat berjamaah. Dia berusaha sekuat tenaga setiap harinya melaksanakan ibadah salat tepat pada waktunya berjamaah di masjid dan kaum muslimin. Ini yang laki-laki. Dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu arba'ah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, maka dia masuk ke dalam surga. Fardain itu subuh dan asar. Maka barang siapa yang terus-menerus melakukannya dan juga salat yang lainnya dari yang lima waktu, dia mudawamah terus-menerus mengerjakannya, dikerjakan dengan jamaah bersama dengan kaum muslimin, mendapatkan pahala tadi. Sebab dia dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya lagi, termasuk sebab untuk meraih husnul khatimah, ialah al-imanu wal-islah. Iman jelas, al-islah dan upaya perbaikan meliputi islahun nafsi dan islahun lil ghair, meliputi memperbaiki keadaan dirinya sendiri dan memperbaiki orang lain. Dirinya diperbaiki dengan iman dan amal soleh. Orang lain diperbaiki dengan tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, dengan dakwah. Barakallahu fikum. Disebutkan di Al-An'am 48, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia membuat islah, perbaikan-perbaikan dirinya atau orang lain, maka tidak akan ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Yakni ini sifatnya orang-orang yang meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaikan diri dan orang lain. Termasuk sebabnya ialah taqwallahi tabaraka wa ta'ala fi sirri wal 'alan. Bimtithali amrihi wajtinabi nahi. Senantiasa berupaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika sendirian atau ketika di tengah-tengah halayak ramai. Dalam semua keadaan berupaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Qasas ayat yang ke-3, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan negeri akhirat itu, ini surganya Allah subhanahu wa ta'ala itu, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki kerusakan-kerusakan dan kesombongan di muka bumi ini. Allah mengatakan wala akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik nanti untuk yang bertakwa kepada Allah. Maka yang bertakwa akan meraih yang namanya husnul khatimah. Di antara asbabnya ialah luzumu hadiin Nabi sallallahu alaihi wasallam waluzumu tariqis salaf, menetapi petunjuk bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menetapi jalan salafus saleh. Ini merupakan sebab untuk meraih itu semuanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan kewajiban kita untuk mencontoh beliau. Di Al-Ahzab ayat 21 Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah bagi yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan ingat kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Perintah untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di At-Taubah yang 100 Allah menyatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azhim. Generasi yang pertama umat ini dari kalangan al muhajirun dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sehingga dengan menetapi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menetapi tariqahnya kaum salaf, sebab untuk meraih ridhanya Allah dan surganya. Husnul khatimah. Barakallahu fikum. Dan di antara sababnya ialah al-ihsan ilal khalqi wa kaffu syarri anhum, berbuat baik kepada segenap makhluk dan tidak mengganggu, menyakiti, berbuat jahat kepada mereka. Ini akhlakiyah. Di antaranya adalah berinfak fi sabilillah, bentuk tindakan baik kepada semua makhluk. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 274 alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang membelanjakan harta mereka, berinfak dengan harta benda mereka di malam hari dan di siang hari, sembunyi-sembunyi atau keterang-terangan, maka mereka akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal. Mereka tidak akan takut dan juga tidak akan bersedih hati. Infak kepada orang lain itu bentuk upaya perbuatan baik kepada semua makhluk. Tindakan-tindakan kita berbuat bagus kepada mereka semua dengan cara syar'i dan tidak mengganggu mereka, termasuk upaya untuk meraih yang namanya husnul khatimah. Di antara sebabnya ialah barakallahu fikum menjauh sejauh-jauhnya, mewaspadai segala bentuk penyimpangan-penyimpangan bid'ah, segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan yang namanya bid'ah merupakan pintu menuju kekufuran. Yang namanya kemaksiatan, dosa-dosa besar, kabairu dzunub, membuat orang bermudah-mudah dalam mengerjakannya, ujungnya menghancurkan agama dia, meraih su'ul khatimah. Maka supaya selamat, supaya meraih yang namanya husnul khatimah, kita harus berupaya sekuat tenaga selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah dan dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, kefasikan-kefasikan. Dengan jadi atas sunnah dan senantiasa ibadah kepada Allah Azza wa Jal, disertai dengan memperbanyak taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan kita atau dosa-dosa kita. Dan yang terakhir barakallahu fikum ialah ad-du'a ad-du'a, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah azza wa jal memberikan anugerah kepada dia taufik wal hidayah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah menganugerahkan kepada dia keistiqomahan. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya meraih yang namanya husnul khatimah, ta'awud dari su'ul khatimah. Bahkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga meraih yang namanya jannah, dijauhkan dari namanya neraka. Lengkap doanya. Minta diberi taufik hidayah semasa hidupnya. Minta keistiqomahan semasa hidupnya. Minta husnul khatimah di akhir hayatnya. Minta surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah upaya. Selebihnya Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan taufik kepada hamba yang dikehendaki. Selebihnya takdirnya Allah yang berbicara. Yang penting kita berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Kunci daripada ini semuanya, ikhwanul muslimin azakumullah, ialah al-ilmu syar'i. Kuncinya adalah ilmu syariat. Mengkaji, mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang diinginkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum, ilmu agama secara umum, akidah, ibadah, dakwah, akhlak, adab, dan yang lain-lainnya. Harus punya ilmu. Karena ilmu inilah yang akan membimbing kita untuk melaksanakan asbab-asbab di atas. Dengan ilmu kita akan tahu, ini sebab husnul khatimah, ini sebab su'ul khatimah. Dengan ilmu kita akan tahu, ini kekufuran, ini keimanan, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini ta'ah, ini maksiyah. Dengan ilmu syar'i. Kuncinya adalah ilmu syar'i yang berbuah iman dan amal saleh, menjauh dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Disertai dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa menganugerahkan taufiknya, hidayahnya kepada kita semuanya, dan menganugerahkan keistiqomahan kepada kita, lalu menganugerahkan kepada kita semuanya husnul khatimah. Barakallahu fikum. Di antara doa yang dipanjatkan oleh para ulama una, diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau biasa berdoa kepada Allah, Allahumma amitna alal islami wassunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Juga di antara yang dianjurkan dari doa yang dipanjatkan ialah doa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perbaguslah akibat kami dari semua urusan-urusan kami, dan lindungilah kami dari kehinaan, kesengsaraan di dunia dan azab akhirat. Barakallahu fikum. Dan bisa langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Langsung demikian dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada iman, ada asbab amal salat dan taqwa, dan ditutup dengan yang namanya doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufiqul hidayah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas Islam dan sunnah. Dan semoga Allah azza wa jal memberikan kepada kita semuanya anugerah husnul khatimah, dan dilindungi dari namanya su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan kali ini. Selebihnya tafadhal, tidak ada yang mau diutarakan. Masih jam 5:30 lebih 8. Walhamdulillahi rabbil alamin.